Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Rabu 6 Jumadah Tsaniyah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap malam Rabu mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita masih membahas fasal yang pertama pada pembahasan yang keenam, al-mabhatsus sadis, pembahasan yang keenam. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembahasan yang kelima, yaitu kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih kanak-kanak oleh Jibril alaihi salam. Dan pada pembahasan yang keenam ini, yaitu tentang wafatnya ibu beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Wafatnya ibu beliau yaitu Aminah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah, di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian juga oleh Ibnu Hisham di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, bahwa Aminah keluar membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berserta keduanya, yaitu Ummu Aiman yang mengurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala kecil. Ummu Aiman ini namanya Barokah. Ummu Aiman namanya Barokah. Menuju kota Madinah. Keluar dari Yaman menuju kota Madinah. Dari Mekah menuju kota Madinah. Dan pada waktu itu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Tujuan ke kota Madinah untuk apa? Menziarahi kuburan suami Aminah, yaitu bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, yang kuburan beliau berada di kota Madinah. Dan akhirnya sampai ke kota Madinah, kemudian tinggal di sana beberapa hari. Kemudian setelah itu pulang dari Madinah menuju Mekah. Tatkala di perjalanan pulang menuju kota Mekah, Aminah sakit keras. Dan tambah keras penyakitnya di daerah Abwa. Daerah namanya Al-Abwa. Para ulama sejarah mengatakan bahwa Al-Abwa namanya, dia adalah sebuah desa yang masih ada sampai sekarang, terletak di timur antara kota Mekah dan kota Madinah. Dan kurang lebih dari kota Mekah sekitar 25 kilo. Kurang lebih dari kota Madinah sekitar 25 kilo. Dan jauh dari kota Mekah sekitar 235 kilo. Ini Abwa ini. Yaitu dari Madinah 25 kilo, dari kota Mekah 235 kilo. Dan di Abwa lah Aminah bintu Wahab, nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab, dikuburkan. Aminah dikuburkan di Abwa, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam Mu'jimul Amkinah yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Ma'alim Al-Athirah fi Sunnah wa Sirah. Yang jelas itu cerita tentang Aminah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan beliau tatkala tahun ke-6 Hijriah. Tatkala terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibu beliau. Lalu beliau duduk di sisi kuburannya dan beliau menangis dan membuat orang-orang sekitarnya pun menangis. Kemudian beliau bersabda, "Ista'zantu Rabbi fi an azura qabra ummi fa adhinali." Aku meminta izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah mengizinkanku. "Wasta'zantuhu fil istighfari laha falam yu'zan li." Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan maghfirah untuk beliau, ibu beliau, tapi aku tidak diizinkan. Karena jumhur ulama, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa Aminah radhiyallahu anha meninggal dalam keadaan musyrik. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk Aminah. Karena seorang muslim dilarang memintakan ampun untuk seorang musyrik dan kafir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Nanti akan saya bahas ini. Dan dalam pertemuan ini kita akan kupas, apakah benar tuduhan sebagian orang, bahkan sebagian orang yang dianggap berilmu, bahwa yang mengucapkan ibu dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mati dalam keadaan musyrik itu orang-orang Wahabi. Apakah benar tuduhan itu? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan dulu. Lihat bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggalnya Aminah. Beliau dalam keadaan safar. Dari kota Madinah jauh, dari kota Mekah apalagi. Bukan di daerah kelahiran beliau, yaitu di kota Mekah. Artinya ibunya meninggal, bukan ibu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, bukan di kota Mekah, di tanah kelahiran beliau. Tidak ada di antara beliau pada waktu itu paman-paman beliau. Tidak juga di kota Madinah. Yang ada pada waktu itu paman-paman beliau dari saudara-saudara bapak. Tidak ada. Paman beliau dari ibu, paman beliau dari bapak tidak ada. Karena Aminah meninggal di tengah jalan. Dan kejadian seperti ini membuat keyatiman yang dirasakan oleh Rasulullah SAW berbeda tatkala keyatiman yang beliau rasakan ketika bapaknya meninggal. Bapak Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan beliau masih dalam kandungan. Sedangkan ibu beliau meninggal dalam keadaan beliau menghadapinya sendirian. Mungkin bersama Ummu Aiman pada waktu itu. Tidak ada kerabat sama sekali. Di tengah safar. Jadi benar-benar terasa yatimnya. Dan umur beliau pada waktu itu baru 6 tahun. Dan sini saya sebelum lupa. Mohon maaf. Anak-anak kita ini, ya, umurnya mungkin sudah lebih dari 6 tahun. Anak-anak Mumayyiz itu 7 tahun. Maka mohon nanti kalau di rumah, baik saya pun anak saya dan anak-anak bapak-bapak yang lain, untuk diajari kalau lagi sholat ikut sholat. Ya, kalau seandainya tidak mau ikut sholat lebih baik di rumah. Jangan sampai kita yang mengenal sunnah, kelakuan anak-anak kita lebih buruk dibandingkan orang yang tidak mengenal sunnah. Ini mulai zahirah, kelihatan, ya, kita sholat, kadang-kadang Mas Farhan terkacaukan sholatnya gara-gara hafalannya terganggu dengan suara anak-anak. Dan mereka anak-anak mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang panis, mana yang pahit, mana yang sholat, mana yang bukan sholat. Ya, ajari anak-anak kita. Dan jujur saja, saya terhadap Abdullah dalam masalah ini sangat keras. Saya pernah memukuli dia habis-habisan, meskipun sebenarnya tidak boleh. Karena ini masalah sholat, ajari dia dari mulai pertama. Ya, ajari bahwasanya ini sholat bukan sembarangan. Dan tidak ada lagi saya harapkan setelah malam ini ada orang sholat kemudian mereka ribut di luar dan ikutnya cuma tahiyat saja. Iya betul. Ya, kalau seandainya anak-anak masih mungkin 2 tahun, 3 tahun lari-lari, ini masih mungkin masih dimaafkan. Ini sudah 7, 8 kelas 4, 5, 6 SD. Ya. Maka hati-hati ajari anak-anak kita agar benar-benar ikut sholat, pegang mereka, pegang. Jangan kita mau masuk surga sendiri, pegang mereka. Tidak ada yang melarang untuk bawa anak, tapi ajari anak-anak kita agar mereka sholat dengan baik dan benar. Dan ini kepada siapapun yang membawa anaknya, ataupun yang anaknya sholat di masjid ini, agar benar-benar memahami bagaimana pentingnya sholat. Dari mulai kecil kita ajarkan itu. Lihat kembali ke permasalahan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan keyatiman dalam keadaan benar-benar terhimpit. Lihat dalam keadaan satu, beliau umur 6 tahun. Masih kecil, mungkin belum mumayyiz. Yang kedua, beliau tidak ada kerabat di tengah-tengahnya. Yang ketiga, dalam keadaan keterbatasan yaitu safar. Yang keempat, beliau meninggal ibunya. Satu-satunya orang tua yang masih beliau bisa harapkan. Karena bapaknya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Ya, ini semua akan benar-benar berpengaruh kepada diri Rasulullah SAW. Makanya ketika beliau bersabda tentang hadis riwayat Bukhari. Tentang nyantuni anak yatim, beliau mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Itu ucapan benar-benar keluar dari pengalaman yang beliau rasakan. Pengalaman yang benar-benar beliau rasakan dalam kehidupan beliau. Kemudian juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ketika ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis yang dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, bahwa ketika ada orang yang mengeluh hatinya keras membatu, dinasehati tidak masuk, dinasehati malah marah-marah, itu tanda hati keras membatu, ibadah tidak khusyuk, ibadah tidak merasa ibadah, ibadahnya hampa, tunai kewajiban, semakin hari semakin malas ibadahnya, ya, baca Qur'annya semakin turun, ba'diyah qobliyahnya tidak ada, zikir pagi sudah ya, enggak ada. Dan ini penyakit kadang-kadang dihadapi oleh orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Dulunya bisa khusyuk ibadah, doa, khusyuk. Tapi sekarang enggak ada, hampa. Hampa. Itu tanda hati keras membatu. Dan tanda yang paling luar biasa dari hati keras membatu adalah malas. Malas ibadah. Malas baca Quran. Malas sholat malam. Tidak mau dinasehati, ya, masa bodoh. Nah, ini tanda hati membatu. Nah, ketika ada orang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keras hati, maka beliau mengatakan obatnya adalah imsah ra'sal yatim. Artinya, elus, usap kepala anak yatim. Ucapan beliau itu benar-benar murni dari pengalaman beliau, bagaimana merasakan sangat membutuhkannya saat itu beliau untuk dianyomi, beliau untuk disayangi, karena tidak ada orang tua. Jadi salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatim dalam keadaan umur 6 tahun, bahkan yatim piatu kalau bahasa Indonesianya. Ya. 6 tahun beliau belum baligh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, benar-benar hadis-hadis yang beliau keluarkan tentang menyantuni, kemudian menghormati, tidak menzalimi orang yatim, itu keluar dari pengalaman beliau sebagai anak yatim. Nah, itu cerita tentang siapa? Aminah. Wafatnya Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari wafatnya Aminah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dan ini yang paling utama di dalam kajian ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang dan tidak diizinkan beristighfar, meminta maghfirah kepada Allah untuk ibunya atau ibu beliau, karena ibu beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman seperti ini pemahaman ulama-ulama terdahulu, bukan ajaran Wahabi sebagaimana yang dituduhkan. Ya. Seperti misalkan Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Kalau dikatakan ajarannya Wahabi yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana yang dituduhkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad ke-13 Hijriah, sedangkan Imam Nawawi hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 600-an, ya. Dan lihat perkataan beliau, di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, babu bayani anna man mata 'alal kufur fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'atun wa la tanfa'u qarabatul muqarrabin. Ketika Imam Muslim menyebutkan hadis ini, Imam Nawawi membuat bab di atasnya, bab penjelasan tentang barang siapa yang mati di atas kekafiran, maka dia di dalam neraka dan dia tidak akan mendapatkan satu syafaat pun dan tidak akan bermanfaat kepadanya hubungan kekerabatan yang paling dekat pun. Lihat, ini perkataan siapa? Imam Nawawi. Beliau setelah menyebutkan bab ini, beliau sebutkan hadis tadi yang saya baca tadi, yang mana aku meminta izin kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi kuburan ibuku, aku diizinkan. Dan aku meminta izin untuk meminta maghfirah untuk ibuku, aku tidak diizinkan. Penjelasannya dalam Imam Nawawi. Bab-bab penjelasan bahwa barang siapa yang mati di atas kekafiran, maka dia di dalam neraka. Dan tidak akan bermanfaat satu syafaat pun. Dan dia tidak akan mendapatkan satu syafaat pun. Dan tidak akan bermanfaat hubungan kekerabatan yang paling dekat pun. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, fihi, ya, di dalam hadis ini, anna man mata 'alal kufri fahuwa finnar, bahwa siapa yang mati di atas kekafiran maka dia di dalam neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan hubungan kekerabatan yang paling dekat tidak akan bermanfaat padanya. Wa fihi anna man mata fil fatrah 'ala ma kanat 'alaihi al-'arabu min ibadatil awthan fahuwa min ahli an-nar. Lihat, di dalamnya barang siapa yang meninggal dalam masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kesenggangan antara nabi dengan nabi. Tidak ada nabi di situ. Barang siapa yang mati di dalam masa fatrah, dalam keadaan orang-orang Arab meninggal, yaitu dari menyembah berhala, maka dia di dalam neraka. Ini mengomentari hadis tadi Imam Nawawi. Masa Imam Nawawi dikatakan Wahabi? Ya, jangan terlalu menuduh orang sedikit-sedikit Wahabi ya. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit-sedikit Wahabi, sedikit-sedikit Wahabi. Enggak ya, akhi. Ini perkataan para ulama seperti ini. Ini bukannya ajarannya Wahabi. Imam Nawawi mengatakan seperti itu, dan nanti akan saya bacakan banyak hadis yang seperti ini. Banyak perkataan para ulama. Kemudian beliau mengatakan, walaysa hadha mu'akhadatu qabla bulughi da'wah. Lihat, dan ini bukan penimpaan dosa ataupun penimpaan siksa sebelum sampainya dakwah. Karena Pak, sebagian orang mengatakan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muslim, mukmin, dan mustahil kalau di neraka. Di antaranya Imam Asyuti. Dan Imam Asyuti hidupnya tahun berapa? Tahun abad ke-10 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 911 Hijriah, abad ke-10 Hijriah. Tentunya lebih alim Imam Nawawi dibandingkan Imam Asyuti. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwasanya Imam Asyuti dan orang-orang yang mengikuti mereka mengatakan bahwasanya ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal mukmin dan meninggal dalam keadaan beriman dan mustahil di dalam neraka. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah bahwa mereka dari ahlul fatrah, mereka dari orang-orang yang hidup pada waktu masa tidak ada rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang ahlu fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa orang sampai kami utus seorang rasul. Maka mereka mengatakan bahwasanya ini ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bapak beliau adalah termasuk ahlu fatrah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ma kanat alaihil arab, bahwa siapa yang meninggal dalam masa fatrah tetapi mengikuti kebiasaan orang Arab, yaitu menyembah berhala, maka dia di dalam neraka. Dan ini penjelasan terhadap hadis tadi. Masa sekarang dikatakan Imam Nawawi sebagai seorang Wahabi? Aneh, ini tuduhan-tuduhan sering sekali memecah belah umat Islam. Ya. Dan beliau mengatakan, dan ini bukan termasuk daripada perkara bahwa orang tersebut disiksa karena belum dapat dakwah. Memang dalam kaidah Islam, Allah tidak akan menyiksa orang yang belum turun kepadanya dakwah, belum sampai kepadanya dakwah. Itu kita terima. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang belum dapat dakwah, maka itu sebuah kezaliman, dan Allah terlepas dan maha suci dari kezaliman. Kemudian kita baca, fa inna haula kanat qad balagathum da'watu Ibrahim. Mereka itu sudah sampai dakwahnya Nabi Ibrahim wa ghairihi minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim, dan nabi-nabi lainnya, semoga Allah memberikan salawat dan salam atas mereka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini sama dengan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, inna abi wa abaka finnar, bapakku kata Nabi dan bapakmu di dalam neraka. Yang mengatakan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim. Maka huwa min husnil isyrah litasliya bil ishtirak fil musibah. Ini termasuk daripada husnul isyrah, artinya merasakan atau hubungan yang baik agar sama-sama. Karena ceritanya begini, Pak. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di mana bapakku?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Abuka finnar." Kemudian orang itu ketika berpaling karena sedih mendengar bapaknya di dalam neraka, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah macam hiburan kepada orang tersebut. Apa yang kamu rasakan, bapakmu di neraka, sama dengan aku yang rasakan. Bapakku pun juga di neraka. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini hadis sahih. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hadis tentang Nabi Muhammad SAW minta izin untuk menziarahi kuburan Rasulullah SAW, kuburan ibundanya. Kemudian meminta izin akhirnya diizinkan. Kemudian meminta izin untuk memintakan maghfirah, kemudian tidak diizinkan. Imam Nawawi mengomentari ini. Beliau mengatakan, fihi jawazu ziyaratil musyrikin fil hayah wa kuburihim ba'dal wafah. Di dalam hadis ini terdapat kebolehan mengunjungi orang-orang musyrik tatkala mereka masih hidup. Boleh bergaul dengan orang-orang musyrik tatkala mereka masih hidup. Lihat, disebut oleh Rasulullah SAW musyrik. Oleh Imam Nawawi sebagai musyrik. Apakah dikatakan sekarang Imam Nawawi sebagai orang Wahabi? Aneh. Ya. Dan mengunjungi kuburan mereka setelah wafatnya. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafah fa fil hayati aula. Karena kalau seandainya diperbolehkan menziarahi kuburan mereka sepeninggal mereka, maka ketika mereka masih hidup lebih utama untuk dibolehkan untuk diziarahi. Jadi kalau seandainya ada keluarga kita, na'udzubillah, ada seseorang yang punya keluarga musyrik, dia ingin berkunjung ke rumahnya, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi ibunya yang mati dalam keadaan musyrik, ya. Diperbolehkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidup pun lebih utama sebagaimana penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian, waqad qala Allah taala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, gaulilah mereka berdua di dunia dalam keadaan baik. Meskipun kalau seandainya orang tua seseorang tersebut dalam keadaan musyrik, Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa fihi annahyu 'anil istighfar lil kuffar, dan di dalamnya terdapat larangan untuk beristighfar untuk orang-orang kafir. Ini Imam Nawawi sedang mengomentari hadis tadi. Aku dilarang untuk memintakan ampun untuk ibuku. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan, buka'uhu sallallahu alaihi wasallam ala ma fataha min idraki ayyami wal imani bih. Lihat Al-Qadhi Iyad, seorang ulama sebelum Imam Nawawi, Al-Qadhi Iyad, ulama Islam kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Nah, menangisnya Rasulullah disebabkan karena beliau kehilangan hari-hari bersama ibunya. Ya, ibu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu belum berimannya ibu Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengatakan ini? Bukan orang Wahabi. Al-Qadhi Iyad. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Bukhari mengatakan, "Wa rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi wa bawwaba li mithlihi bi qawli babun idza qala al-musyriku 'inda al-maut la ilaha illallah." Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dan beliau mengatakan bab jika seorang musyrik mengatakan ketika matinya la ilaha illallah, bahwa Abu Talib tatkala mau meninggal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah sebelum engkau meninggal, sebuah ucapan yang aku akan pertahankan engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua dedengkot kemusyrikan di tengah-tengah orang Quraisy, ya berkata kepada Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kalau kamu mengikuti apa yang dikatakan oleh keponakanmu ini, engkau berarti membenci ajarannya bapakmu, yaitu Abdul Muttalib. Falam yazala yukallimani, maka dua orang ini masih membujuk untuk tidak mengucap, untuk Abu Talib agar tidak mengucapkan la ilaha illallah, hatta qala akhiru syai'in kallamahum bih ala millati Abdul Muttalib, sampai terakhir ucapan Abu Talib aku masih di atas ajarannya Abdul Muttalib. Melihat itu Nabi Muhammad SAW melihat bahwa pamannya meninggal dalam keadaan belum masuk Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Sungguh aku akan mintakan ampun untuk engkau wahai pamanku selama aku belum dilarang. Maka turunlah ayat yang berbunyi, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan maghfirah kepada Allah untuk orang-orang musyrik meskipun kerabat sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu beliau meninggal tahun berapa? Sebentar. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, saya ingin menyebutkan bahwasanya bahwa perkataan Aminah dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan musyrik, maka ini bukan perkataan Wahabi tapi perkataan para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah. Maka saya menentang orang-orang yang menuduh mengatakan Wahabi, bahkan itu hadis riwayat Muslim yang menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi wa abaka finnar." Hadis riwayat Muslim itu. Imam Baihaqi meninggal pada tahun 458 Hijriah. Abad ulama Islam abad kelima Hijriah. Ya. Lebih lagi dibandingkan Imam Nawawi tadi. Ini ulama lebih dekat dengan para salafus saleh. Abad kelima Hijriah. Lihat Imam Baihaqi mengatakan. Beliau mengatakan di dalam kitab Dalailun Nubuwah, wa kaifa la yakunu abawahu wajadahu bihadhihi sifah fil akhirah wa kanu ya'buduna al-wasan hatta matu. Bagaimana beliau tidak mendapati bapaknya dalam keadaan sifat seperti ini di akhirat, yaitu bahwa bapak Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mendapati ini di akhirat? Kenapa? Karena orang Arab dahulu menyembah berhala sampai mati, walam yadinu dina Isa bin Maryam, dan belum beragama dengan agamanya Nabi Isa yang benar. Wa amruhum wa kufruhum la yuqdahu fi nasabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li anna ankihahul kuffar sahihah. Artinya, dan kekufuran bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memburukkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pernikahan orang-orang kafir itu sah. Ya, itu beliau sebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Beliau sebutkan lagi di dalam kitab Sunanul Kubra. Beliau mengatakan, wa abawahu kana musyrikaini bidalili ma akhbarna. Artinya, dan kedua orang tua Nabi dalam keadaan musyrik dengan dalil apa yang kami telah sebutkan riwayatnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ibnu Majah lebih muda, ya. Imam Ibnu Majah itu meninggal, sebentar saya carikan. Saya agak ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang asal tuduh bahwa orang-orang Wahabi menuduh bapak Nabi. Jadi seakan-akan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu selalu salah. Ya, ini keliru besar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Majah itu meninggal pada tahun 273 Hijriah. Abad ketiga Hijriah. Imam Ibnu Majah mengatakan bagaimana? Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis tentang minta izin tadi, masih ingat minta izin tadi? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah agar bisa menziarahi ibunya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah agar bisa beristighfar untuk ibunya. Kata Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, babu majaa fi ziyarati quburil musyrikin, bab tentang menziarahi kuburan orang-orang musyrik. Baru disebutkan hadis tadi, hadis tentang minta izin tadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, Imam An-Nasa'i, ya, beliau mengatakan ziyaratu qabril musyrik, ziarah kuburan orang musyrik, bab tentang ziarah kuburan seorang musyrik. Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Al-Jauzi, ya, apakah mereka semua yang dikatakan sebagai Wahabi? Aneh ini, aneh, ya. Ittaqillah, maka saya mengatakan dari mimbar ini kepada yang menuduh bahwasanya mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan belum beriman dan Rasul SAW menyatakan bapak beliau di dalam neraka, itu hadis Rasul sahih, ya, hadis Rasul sahih, dan yang mengatakan itu ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jauh. Apakah mereka semua dikatakan Wahabi? Maka jangan asal tuduh, ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkataan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuduhan-tuduhan seperti itu memecah belah kaum muslimin. Ya. Dan orang tua Nabi yang mati dalam keadaan belum beriman itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mengetahui bahwa terjadi perbedaan pendapat. Imam Suyuti berkata seperti itu. Tayyib, kita hormati. Akan tetapi Anda menuduh bahwasanya yang mengatakan selain perkataan Imam Suyuti adalah seorang Wahabi, ini bermasalah. Itu perkataan ulama-ulama besar dalam Islam. Paham maksud saya Bapak Ibu? saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala banyak sekali, ya. Imam Ibnul Jauzi beliau menceritakan tentang hadis dihidupkannya dua orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Beliau mengatakan, "Hadza hadithun mawdu'un bila syak." Hadis ini hadis palsu tanpa ada keraguan. "Wallahi wada'ahu qalilul fahmi 'adimul 'ilmi." Yang meletakkan hadis palsu ini, yang membuat hadis palsu ini, orang pemahamannya sedikit, tidak ada ilmunya. "Idlau kana lahu ilmun la'alima anna man mata kafiran la yanfa'u an yu'mina ba'da ar-raj'ah." La, bal law amana 'inda al-mu'ayanah lam yantafi' wa yakfi fi radd hadha al-hadith qawluhu ta'ala fayamut wa huwa kafir wa qawluhu fi sahih ista'dhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Perhatikan, beliau mengatakan orang yang meletakkan hadis tentang hidupnya kembali dua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang yang sedikit pemahamannya, tidak ada ilmunya. Kalau seandainya dia mempunyai ilmu, niscaya dia akan mengetahui bahwa orang yang mati dalam kekafiran tidak akan bermanfaat untuk beriman setelah dia kembali, dan tidak akan bermanfaat meskipun dalam keadaan dia mu'ayanah, melihat langsung, tidak akan bermanfaat. Dan cukup bantahan akan ini adalah firman Allah yang berbunyi fayamut wa huwa kafir, dia mati dalam keadaan kafir, dan sabda Rasul yang berbunyi aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun untuk ibuku maka aku tidak diizinkan. Ini perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah. Apakah kemudian ulama-ulama itu disebut sebagai Wahabi? Aneh para ikhwan. Tayib, kalau seandainya Anda mengambil pendapat Imam Asyuti rahimahullah, silakan. Tetapi mengabar-ngabarkan kepada khalayak ramai, videonya kemana-mana, menyatakan bahwasanya yang mengatakan bahwa bapak Nabi dan ibu Nabi meninggal dalam keadaan kafir dan di dalam neraka, itu adalah orang Wahabi, ini adalah tuduhan dan itu fitnah. Dan memfitnah ulama-ulama ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktunya ya. Imam Suyuti pendapatnya rahimahullah bagaimana? Beliau bahwa berpendapat bahwa kedua bapak Nabi selamat dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka kembali berdua setelah mereka mati, kemudian setelah itu mereka beriman. Itu pendapat Imam Suyuti. Dan ini dibantah oleh para ulama. Pendapat ini dibantah oleh para ulama. Seperti Ibn Hibban di dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud, beliau mengatakan, "Wa kullu ma warada bi ihya'i walidayhi sallallahu alaihi wasallam wa imanihima wa najatihima aktsara mawdu'in madzubin muftara." Setiap hadis yang menceritakan hidupnya ke orang tua Nabi, kemudian setelah itu mereka beriman, kemudian mereka selamat dari api neraka, mereka itu hadis tersebut adalah benar-benar falsu, dusta dan bohong. Ini bukan perkataan orang Wahabi loh. Pensyarah Sunan Abi Daud, Aunul Ma'bud. Ini bapak ibu saudara-saudari, ini aneh. Kadang-kadang terlalu sentimen kepada sebuah pemikiran. Kalau Anda berpendapat dengan pendapat Imam Asyuti, itu hak Anda. Akan tetapi menuduh orang-orang yang berpendapat dengan pendapat para ulama besar, para ulama ahlu sunnati wal jamaah, Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, kemudian siapa lagi? Ibnu Jauzi, An-Nasai, Imam Muslim, Imam Bukhari, Al-Qadhi Iyad. Apakah mereka semua dituduh Wahabi? Maka bapak ibu, perbedaan pendapat di antara para ulama itu wajar. Akan tetapi kemudian dituduh dengan fitnah, memecah belah kaum muslim, maka ini yang harus dinasehati. Kemudian juga ketika kita berbicara seperti ini, bukan berarti sok ente memang surga mengatakan orang tua Nabi di neraka. Ente sendiri apa? Loh, kok begitu cara berpikirnya? Kan aneh. Kita sekarang membaca hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya. Bukan berarti kita mengaku diri kita penghuni surga. Kan aneh. Tuduhan-tuduhan yang aneh. Jadi terimalah dengan hati yang bersih. Jangan asal tuduh kepada kaum muslimin. Ya. Kita sering dituduh, sering menuduh paling suci. Ternyata tuduhan itu terbalik. Hati-hati ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dikatakan semua ulama dari mulai semenjak dahulu mengatakan bahwasanya bapak dan ibu Nabi ahlul fatrah. Ya, maka mana semua ulama? Ini aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan asal tuduh, lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permasalahan kedua orang tua Nabi ini bisa diterima dengan hati yang lapang. Nabimu yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, dua-duanya tentang ibunya hadis riwayat Muslim, tentang bapaknya hadis riwayat Muslim. Ya, ini wallahu alam sallallahu Nabi Muhammad, kita cukupkan dengan ini kajian kita. Sebentar. Mungkin ada yang lain. Ya. Itu kira-kira bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan di tema Riyadhus Shalihin tadi yang Ustaz sedikit menyinggung mengenai kata subhanallah dan masyaallah Ustaz. Mohon penjelasannya, kalau di surah Al-Isra ayat 1 itu Ustaz, Maha Suci Allah itu karena di penjelasan kan konotasinya itu lebih ke negatif Ustaz ya. Sedangkan di Al-Isra ayat 1 ini saya mohon penjelasannya Ustaz, tafsirnya Ustaz, apa yang di apa, lebih tepatnya bagaimana sebetulnya memahaminya Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang mana Allah telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebenarnya sama saja dengan apa yang sudah kita sebutkan bahwa subhanallah untuk kategori ataupun hal-hal yang menunjukkan kepada keburukan ataupun kehinaan, kerendahan. Karena pada waktu itu seorang hamba Allah, makhluk Allah pergi dari masjid ke masjid kemudian isra. Hamba ini yang seorang hamba ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ hamba. Itu yang menunjukkan kepada kerendahan, pergi kepada Allah yang Maha Mulia. Makanya memakai kata subhanallah. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Jangan. Ya, Ustaz. Apakah ada hak orang tua yang sudah meninggal terhadap kita anaknya yang masih hidup sesuai syar'i? Terima kasih. Kalau hak, tidak ada kewajiban yang ada pada anak untuk orang tua. Kewajiban adalah kita mendoakannya, beristighfar untuknya, bersedekah atas namanya, kemudian menyambung hubungan kekerabatan, kemudian menyambung kawan-kawan dekatnya, kemudian berhaji atau berumrah untuknya jika orang tua kita belum berhaji atau berumrah. Banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh para anak agar orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan adalah masalah pemberian nama pada waktu zaman jahiliyah atau Quraisy. Kalau tidak salah kita dengar dalam sejarah kemarin itu bahwa nama ayah Rasulullah itu adalah Abdullah. Sedangkan arti dalam kata Abdullah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah. Berarti artinya kenapa Abdullah waktu itu tidak mengenal agama Islam lagi? Iya. Salah satu pertanyaan yang merupakan syubhat adalah yang ditanyakan sekarang. Nama bapak Nabi Abdullah. Kenapa bapak Nabi di dalam neraka? Maka jawabannya, orang-orang musyrik dahulu banyak bernama Abdullah. Mereka menyembah Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah pada waktu yang bersamaan. Ya. Dan bukti yang paling nyata, hadis riwayat Muslim, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ada yang mengatakan hadis ini syadz. Syadz itu artinya apa? Hadis sahih dia, tetapi menyelisih hadis yang lain yang lebih sahih. Maka hati-hati dengan perkataan ini. Ya, hati-hati, bisa kena jurang. Sebagian orang menuduh orang-orang yang dianggap Wahabi ini, ya, seperti Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dituduh melemahkan hadis dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nanti ditakutkan ini masuk ke dalam perkara tuduhan ini. Jadi tuduhannya berbalik. Paham maksud saya? Al-Imam Al-Albani rahimahullah, seorang ahli hadis, beliau dituduh oleh orang-orang bahwasanya ini adalah ulama hadis, ulama Wahabi, yang mana salah satu pekerjaannya melemahkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maka ketika kita katakan hadis ini adalah hadis yang syadz, yaitu sesungguhnya bapakku, bapakmu di dalam neraka, padahal dalam riwayat Muslim, jangan-jangan tuduhan kepada Imam Al-Albani sama dengan tuduhan kepada dia ini. Paham maksud saya? Jadi jangan asal tuduh ini. Ya, dan ulama mengatakan bahwa hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Imam Nawawi, imam-imam yang lain mensahihkan hadisnya. Ya. Dan ingat, pendapat yang mengatakan bahwasanya imam, seperti misalkan saya bacakan ya perkataan Imam As-Suyuti dalam kitab Masalikul Hunafa. Al-hukmu fi abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma najiyan wa laysa finnar sarraha bidzalika jam'un minal ulama walahum fi taqririn dzalikal masalik. Hukum tentang kedua orang tua Nabi Muhammad SAW bahwasanya mereka adalah dua orang yang selamat dan tidak keduanya di dalam neraka, ini ditegaskan oleh sekelompok dari ulama. Nah, ini perkataan beliau. Ya, jadi yang berpendapat bahwasanya dua orang tua Nabi Muhammad SAW ini selamat tidak di neraka karena beriman, maka ini adalah pendapat Imam Suyuti. Orang-orang sebelum beliau berpendapat seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya agak sesalkan adalah tuduhan itu. Tuduhan. Setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya dituduh dengan wah. Padahal itu perkataan para ulama besar. Ini wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.